Guyune, guyune wong menang itu enak tenan. Iki dilungkas ana sing nabrak iki. Soale wis ana sing sujud syukur barang. Mula-mula ngenane kene ngenane. Wong Gustur lho tau dadi wakil, tau tau dadi presiden. Mosok NU nyurung wakil presiden iki kok arep ra dadi ramu ngenane cacak. Pokoke sing penting maju, urusan kalah nomor loro. Halo, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja. Masih terkait dengan pemilu 2019. Dan kali ini dari proses penghitungan suara di KPU masih terus berlangsung dan sampai saat ini juga belum ada pengumuman resmi siapa yang akan menjadi pemenang di Pilpres 2019, Prabowo atau Jokowi. Dan yang jelas dari pihak-pihak 01 atau 02 sudah mengetahui dari quick count masing-masing paslon. Paslon nomor 2 punya quick count walaupun hanya sedikit, dan juga paslon nomor 1 itu juga ada quick count banyak sekali yang mengatakan kalau Joko Widodo unggul dalam pemilihan presiden 2019 ini. Dan terkait dengan semuanya adalah salah satu Kiai NU, juga penceramah NU, dan juga ikut mendukung pencalonan dari Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah Kiai Haji Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq. Dan kali ini beliau juga ikut mengomentari dengan nada bercanda dan ketawa adalah tertawa kemenangan. Simak videonya berikut ini. Ini dilungkas orang yang nabrak ini. Soalnya bisa orang yang sujud syukur barang. Mula-mula ngenane kene ngenane. Wong Gustur lho tau dadi wakil, tau tau dadi presiden. Mosok NU nyurung wakil presiden iki kok arep ra dadi ramu ngenane cacak. Pokoke sing penting maju, urusan kalah nomor loro. Gus Muafiq dalam acara ceramah di Kediri Jawa Timur, dalam sesi akhir beliau mengatakan bahwasannya NU pernah mencalonkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden dan bisa menjadi menang. Apalagi kalau ini hanya sebagai wakilnya. Kalau tidak menang kan yo tidak mungkin ya. Kalau tidak menang tidak mungkin, itu perkataan Gus Muafiq. Gus Muafiq juga tertawa, bahkan bilang tertawanya ini tertawa kemenangan dengan nada bercanda. Maju terus, mulai urusan kalah urusan nomor lo. Dan itu terjadi. Ini pecorone NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ngitung tanggalan quick count. Nek NU itu nek delok rembulan itu real count. Delok sik rembulane itu kul wet durung. Biasa. Iki wong jengkel, ana presiden kuru klambine kotak-kotak nesu kok. Tapi gaweane tuntas kabeh, gawe tol rampung. Liyane mek dumeng tok. Ini gawe tol rampung. Mula winginane tak kandhani, Pak, tol murung rampung, aja leren dadi presiden. Lho yo ngono. Saiki ra leren tenan, dadi tenan rasa protes sampeyan. Sing rame lu dukung ya wis aja kepengin sesuk ora tak parani sampeyan. Lha guyune wong menang iku enak tenan. Guyune guyune wong kalah. Guyune wong menang kan. Oh ya guyune cekak sembung. Ini baru gula pikiran ini meketek akhir-akhir ini wajib kecek kalah dulu semangat di sini kono ini kono pati semangat ini ternyata menang ya wis gula guyu nih lagi itu kono-kono menang kok apa tak tutup no sing liyane wis ngaku menang kok masuk kini menang-menang orang menang kok wis kini sing wis menang kayak menang-menang lah apa tutup menang sesuatu engkau bengi gitu tumpang menang milih presiden. tonggomu sing ora dukung ora apa-apa kalah kowe ngono ora apa-apa ora apa-apa wah salah era melu rombongan lha niku guyu ta Mbah Hasim sing gawe iki ya ya NU duwe ro is maju mesok dukung liyane mau kula Suriah kula niki Suriah NU terus sembrono sampeyan masih gondrong-gondrong ini Suriah ini ro is kula maju ya tak dukung kowe saiki wis menang guyune ya guyune mau menang kan enak ta kalau-kalau lu ora tau gembira kaya dari jarang ning jenenge wong menang mesti radi syukuri kula ngrene wong mangan sapa sampean sampean wingi dukung sapa oh nomor 01 he mangan gratis merek karo aku ngono karo wingi ning Surabaya sak warung soto tak tukokno wis mangan gratis banser teko mangan gratis syukuran jaguku menang kok aku ngono masa wis menang gayane kaya wong kalah mau lho. Ya ora ngene kala-kala. Oke, semoga-moga sedaya barokah. Amin. Wis niki mau iklan sedilu, iklane wong menang wis ngene iki. Iklan. Jangan ora nyoblos kok melu semangat. Santri ya. Allahu Akbar. Ya, semoga-moga sedaya barokah. Dengan ini memegang manfaat. Al-Fatihah. Baik, itu adalah sedikit cuplikan dari pernyataan atau komentar dari Gus Muafiq. Lucu dan bisa menghibur itu di dalam sesi pengajian kalau tidak salah di Kediri Jawa Timur. Di sesi-sesi akhir beliau memberikan sedikit komentar seperti itu dan cukup untuk memberikan semangat buat para jamaah semuanya. Yang jelas harapan kita semuanya, siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden, versi dari keputusan KPU kita harus menerima, paslon nomor 1 menerima, paslon nomor 2 menerima, dan kita semuanya harus mendukung demi kemajuan Republik Indonesia. Kita semuanya harus husnudzon bahwasannya presiden terpilih di tahun ini akan bisa benar-benar membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warrobun hafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh nyuntuh sing maune mau celuk kiai saiki njaluk diceluk kiai mula ana kiai Haikal Hasan kiai Tengku Zulkarnain nggih kiai Bakhtiar Nasir wah sono kabeh kiai kabeh padahal biyen alo-alo kebu kiai Slamet saiki wis nyuntuh kabeh nang awak dhewe dicontoh ngalah ngene kok nggih maune sing mau ziarah saiki programe ziarah lomba baca kitab kuning ya podo ape ala dul be mulo aja kaget santri iki banyak sekolah ke nemen-nemen biyen mulo dadi truk ya gede tenan saiki penumpangnya ya akeh 150 juta penumpangnya NU 120 juta macam-macam tumpakno kabeh sing magriban tok ya numpak sing bareng ngaji bandar dadu numpak ya. Mula melayune ya alon klemer-klemer ngono. Lah sing liyane wong pancen penumpange titik melayune banter. Sing liyane kan banter-banter tapi penumpangnya saiki sing cingkrang tok sing oleh numpak. Rajing goten medhun. Ratahlilan medhun. Mula melayune banter tapi nabrakan. Nyebrak. Nyebro ngono iki dilungkas ana sing nabrak iki. Soale wis ana sing sujud syukur barang. Mula-mula pengen aneh. Wong Gus Dur lo tahu tadi presiden. Masuk NU nyurung wakil presiden ni kok. Ada rata di ramu kenai caca. Wong sing penting maju urusan kalah nomor loro. Maju terus. Wong urusan kalah urusan nomor loro. Dan itu terjadi. Ini pecorone NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ngitung tanggalan kuikon. Nek NU itu nek delok rembulan itu real kon. Delok sik rembulane metu kul wedurung. biasa ya, iki wong jengkel ana presiden kuru klambine kotak-kotak nesu wae. Tapi gaweane tuntas kabeh, gawe tol rampung. Liyane mek dongeng tok. Iki gawe tol rampung. Mula winginane tak kandhani Pak, tol murung rampung, aja leren dadi presiden. Lho yo ngono. Saiki ra leren tenan, dadi tenan rasa protes sampeyan. Sing ramelu, ramelu dukung ya wis aja kepengin sesuk ora tak parani sampeyan. Lha guyune, guyune wong menang iku enak tenan. Guyune, guyune wong kalah. Guyune wong menang kan. Oh ya guru ini cocok sembung. Ini baru lah pikiran ini mau ketek. Akhir-akhir lagi kegek kalah dulu semangat sing kono. Ini kok rapatnya semangat. Eh ternyata menang. Ya wis kula guyu ini saiki. Itu kono-kono menang kok apa? Tak tutuhno. Sing liyane wis ngaku menang kok masuk kene menang-menang ora menang. Menang kok wis kene sing wis menang isih menang-menang lawa. Tutuhno menang. Sesuk engko bengi nggih tumpang menang milih presiden. Tonggomu sing ran ran dukung ora apa-apa, kalah kowe nggih. Ngono ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo wae. Salah ora melu rombongan. Lha iki guyu ta. Mbah Hasim sing gawe iki ya. Ya, NU duwe ro is amaju mesok dukung liyane mau. Kula Suriah. Kula niki Suriah NU do sembrono sampeyan. Masih gondrong-gondrong ini Surya. Kira Islam kula maju ya tak dukung kowe. Saiki wis menang. Guyune ya. Guyune mau menang kan enak ta. Iya, lari kala-kala. Lari ora tau gembira kaya ngene iki jarang. Ning jenenge wong menang kok tradisi syukuri. Kula ngrene wong mangan sapa sampean? Sampai ingin dukung sama oh nomor 0 sih sih hey, mangan gratis dari aku oh no karena ingin di Surabaya sak warung soto tak tukok no habis mangan gratis ya gitu Bansel teko mangan gratis syukuran syukuran cakuku menang kok aku ya mau masa habis menang gayanya kok ya wong kalah mau lah iya orang yang ini ya kalau kalau oke semoga-moga sedaya barokah. Ini kita mau iklan sedih lu, iklannya orang menangis ini. Sama lu ranyo blos, kamu lu semangat ya. Santri ya, ya. Allahu Akbar. Yes, muka-muka setelah barokah. Ini ngari ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.